Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, 'azzani wa 'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amat Al-Ummah yang disyarah oleh Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas Rahmatullahi Alayh. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan terhadap surat Al-Ikhlas. Qala al-mu'allifu ashabahullah suratul ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam surat Al-Ikhlas ini tentunya banyak faedah dan juga banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang tauhid al-uluhiyah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Adapun yang selainnya diibadahi dengan cara yang batil. Oleh karena itu, di sini diawali dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal, satu. Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad, yaitu yang semua makhluk bergantung padanya. Semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai manusianya, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan semua kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena termasuk sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki orang tua. Menunjukkan bahwasanya yang namanya sifat, terkadang ada sifat yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala dan ada juga sifat yang apa yang nabarakallahu fikum tidak sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sifat yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ditiadakannya anak untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang tua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau makhluk kurang. Sifat seperti ini kalau makhluk kurang. Naam barakallahu fikum. Karena sifat sempurna bagi makhluk di antaranya punya keturunan, punya anak, ada orang tuanya. Naam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setanding sepadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Dan lihat di sini qala al-mu'allif wa syarihu asbahullah mawdhu' hadhihi surah. Kandungan yang terkandung dalam surat ini tatahaddatsu 'an sifatillah jalla wa ala al-wahidul ahad. Al-jami'i sifatil kamal. Surat ini berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tunggal, zat yang maha satu, yang mencakup pada Allah Subhanahu wa taala seluruh sifat-sifat yang sempurna. Al-maqsudu 'ala dawam, zat yang senantiasa dituju terus-menerus selama-lamanya. Al-ghaniyyu 'an kulli ma siwah, zat yang maha tidak butuh kepada selainnya. Al-munazzah an sifatin nafsi, zat yang senantiasa disucikan dari sifat-sifat kekurangan. Wa 'anil mujanasah wal mumatsalah, dan juga zat yang disucikan dari sesuatu yang sejenisnya atau yang menyerupainya. Wa raddat 'alan nasara al-qa'inina bitaslis. Ini perlu diperhatikan baik-baik di sini. Dan juga surat tersebut adalah bantahan terhadap orang-orang Nasara yang mereka mengatakan Nah barakallahu fikum taslis. Taslis itu menurut mereka itu ada nanti Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau yang semisalnya itu, Ruhul Kudus atau yang semisalnya. Jadi mereka menganggap ada tiga. Nah barakallahu fikum, istilah mereka three in one. Three in one itu satu dalam tiga atau tiga dalam satu kemasan. Istilah mereka ya Allahul Musta'an itu enggak benar. Coba terus praktikan orang-orang Nasara, mereka punya gereja, kira-kira patung yang mereka bikin sama persis atau berbeda-beda? Beda. Terkadang sana rambutnya gondrong patungnya, sebelah sana lagi rambutnya pendek, sebelah sana lagi patungnya gendong anak kecil. Namanya macam-macam. Itu menunjukkan bahwasanya sesembahan mereka itu tidak satu gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum Allahul Musta'an. Dan itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak memiliki sembahan yang tetap gitu. Allahul Musta'an. Taslis saja taslis itu menganggap bahwasanya ya barakallahu fikum tiga dalam satu kemasan tadi itu. Allahul Musta'an. Wa 'alal musyrikin alladziina ja'alu Allah dzurriyyah wal banin. Dan juga bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu keturunan dan juga anak. Jadi Allah taala punya anak, punya keturunan. Nah, barakallahu fikum sebagaimana orang-orang musyrikin. Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha asyhadu khalqahum. Mereka menjadikan para-para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, bayangkan itu. Nah, ditantang oleh Allah taala asyhadu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka? Enggak menyaksikan gitu loh. Mereka cuma tuduhan saja mengatakan Allah taala punya anak-anak perempuan yaitu para malaikat, Allahul Musta'an. Kemudian orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah, orang-orang Nasara mengatakan siapa? Mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Na barakallahu fikum wa qalatul yahudu Uzairun ibnullah wa qalatul nasara Al-Masih ibnullah. Naam, orang-orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam anak Allah katanya. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fikum. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu sekedar ucapan mulut mereka saja. Yudzahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl, yang menyamai ucapan orang-orang kafir terdahulu. Na barakallahu fikum Allahul Musta'an. Kita lihat di sini. Ta'ala Allahu 'amma yaquluna 'ulwan kabira. Maha agung, maha suci Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka ucapkan. Ya barakallahu fikum, dengan ketinggian yang sangat besar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha besar. Tasmiyatuha, sebab penamaan surat ini, sumiyat bi asmin katsirah. Surat ini dinamakan dengan nama-nama yang banyak. Asyharuha suratul ikhlas. Yang paling masyhurnya surat ini dikenal dengan surat al-ikhlas. Li'annaha tatahaddats 'an at-tauhid al-khalis lillahi 'azza wa jalla. Dikarenakan surat ini berbicara tentang tauhid yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apa? Al-uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah. Itu mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Al-munazzahan kulli naqsin, zat yang senantiasa disucikan dari segala kekurangan. Al-mubarra' min kulli syirkin, zat yang senantiasa barakallahu fikum dibersihkan dari segala sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Munasabatuha lima qablaha. Sekarang sisi kecocokan, kesesuaian surat ini dengan surat sebelumnya yang kita baca kemarin, surat apa? Surat Al-Lahab ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Suratul Kafirun litabarru' min jami' anwa'il kufri wasyirki. Ini keterkaitannya kok lain ini ya. Ataukah yang diinginkan adalah urut-urutannya? Kalau dalam urut-urutannya dalam Al-Qur'an itu sebelum surat Al-Ikhlas surat apa? Al-Masad juga kan? Tapi di sini sebutkan, kita lihat ini. Munasabatuha lima qablaha. Kesesuaian, kecocokan terhadap yang sebelumnya, Suratul Kafirun, ya kan? Seakan-akan na barakallahu fikum tidak cocok itu ya, seakan-akan ya, karena sebelumnya yang kita baca kemarin surat apa? Al-Masad kan? Al-Lahab. Di sini disebutkan Suratul Kafirun, tapi enggak masalah kita baca aja. Surat Al-Kafirun litabarru' min jami' anwa'il kufri wasyirki. Mungkin yang sebelum-sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya mungkin. Surat Al-Kafirun di dalamnya apa? Terkandung tabarru', berlepas diri dari seluruh jenis-jenis kesyirikan dan kekufuran. Wa hadhi suratul isbati tauhidillahi ta'ala al-mutamayyiz al-mutamayyiz, nam barakallahu fikum, al-mutamayyiz bi sifatil kamal al-maqsud 'ala ad-dawam. Sedangkan surat ini di dalamnya terkandung penetapan tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dibedakan dengan sifat-sifat yang sempurna dan zat yang senantiasa dituju selama-lamanya. Semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya kebutuhannya siapa yang memenuhinya? Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzah 'anish-syirk wasy-syamih, zat yang senantiasa disucikan dari asy-syarik, yaitu persekutuan, wasy-syamih, penyerupaan. Walidza qarana bainahuma fil qira'ah fi shalawatil shalawatin katsirah. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara keduanya apa? Surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas, itu dalam bacaan di dalam salat-salat yang banyak. Seperti contohnya salat apa? Dua rakaat sebelum subuh. Disebutkan dalam hadis, itu bacaannya jangan terlalu panjang. Paham ya? Yaitu bacaannya rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat apa? Al-Ikhlas. Ya enggak? Kemudian ketika salat witir, setelah tahajud, ya enggak? Tahajud, nah rakaat pertama subhanallahi rabbikal a'la. Ya enggak? Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Ya kan? Jadi digabungkan gitu ya. Karokatil fajri, ya kan, seperti dua rakaat sebelum subuh. Wat tawaf, dua rakaat tawaf. Was sunnatul maghrib, dan dua rakaat sebelum maghrib. Wal istikharah, dan juga di dalam istikharah. Nah, barakallahu fikum, karena surat istikharah ada ya. Kalau orang itu dihadapkan di hadapannya itu dua perkara yang dia bingung untuk memilih, tapi dua-duanya kebaikannya. Tapi kalau kedua-duanya satunya jelek, satunya baik, mau enggak perlu surat istikharah dia. Karena udah tahu ini jelek, ini baik, jelas milih yang baik itu loh. Jadi sholat istikharah itu sholat yang dia itu untuk mencari pilihan antara dua kebaikan yang dia bingung, milih mana ini ya? Yang ini tawaran juga bagus juga, yang ini juga baik juga. Bingung dia. Akhirnya dia sholat istikharah, meminta kepada Allah Ta'ala agar dipilihkan pilihan yang terbaik. Tapi kalau dua sesuatu tadi, satunya jelek, satunya baik, perlu nggak istikharah? Nggak perlu. Mesti milih yang baik. Ya enggak? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wa salatul musafir. Adapun salatul musafir, wallahu alam apa yang diinginkan. Nah, barakallahu fikum, kalau nah salatul musafir ini salat tersendiri itu kelihatannya enggak ada dalilnya salat musafir itu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau salatul musafir yang diinginkan adalah nah barakallahu fikum sunnah muakkadah dua rakaat sebelum subuh dan juga witir mungkin ya. Nah, barakallahu fikum. Fadluha, keutamaannya, waradat ahaditsu katsiratun fi fadli hadhis surah. Sungguh telah datang hadis yang banyak mengenai keutamaan surat ini. Surat apa tadi? Abdul Ghafur. Al-Ikhlas. Wa annaha ta'dilu fi thawabi qira'atiha sulsal Qur'an, masyaallah. Yang mana bacaan surat Al-Ikhlas itu di sisi bahanaan ditinjau dari pahalanya dan ganjarannya sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Kelihatannya ringkas kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bacaannya itu sebanding dengan apa? Pahalanya naam sepertiga Al-Qur'an, masyaallah. Faqad rawa Muslimun wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan sungguh telah diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Tirmizi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wasannya beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtashidu, berkumpullah kalian. Ihtashidu itu istami'u. Fa inni sa'aqra'u 'alaikum sulsal Qur'an. Karena sesungguhnya aku akan membacakan untuk kalian sepertiga Al-Qur'an. Fa hasada man hasada. Akhirnya apa? Berkumpullah orang yang berkumpul. Karena bayangannya mungkin sepertiga Al-Qur'an itu banyak gitu ya. Ayo. Summa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qara'a huwallahu ahad. Akhirnya Rasulullah keluar. Rasulullah keluar dan membaca apa? Qul huwallahu ahad. Paham soalnya ya? Jadi saat itu mungkin orang anggap sepertiga Al-Qur'an ini banyak ini ya. Ternyata Rasulullah keluar membacakan apa? Qul huwallahu ahad. Summa dakhala faqal. Kemudian Rasulullah masuk faqala ba'duna li ba'd. Kemudian sebagian kita pun berkata terhadap sebagian yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni sa'qra'u 'alaikum sulal Qur'an. Inni la ara hadza ja'a min al-masa Summa kharaja Nabiullah SAW faqala, inni qultu sa'akra' alaikum surat Qur'an, ala wa innaha ta'dilu surat Al-Quran. Akhirnya apa? Mereka bincang-bincang itu loh. Katanya sepertiga Al-Quran. Tapi kok yang dibaca cuma kul huwallahu ahad. Sempat heran itu, kok bisa gitu loh. Akhirnya apa disebutkan sini? Inilah arah sungguh aku nak menganggap nah perkara ini inilah arah hadza jaa min al-masa, sungguhnya aku melihat ini datang apa? Nah barakallahu fikum sore. Thumma kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah keluar. Faqala inni qultu, sesungguhnya aku mengatakan sa'aqra'u alaikum sulatul Qur'an. Sungguh aku akan bacakan untuk kalian sepertiga Al-Qur'an, ala wa innaha ta'dilu sulatul Qur'an syaitan. Ala wa innaha ta'dilu sulatul Qur'an. Ketahuilah sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sebanding pahalanya dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini syaitnya. Jadi yang dibaca enggak sepertiga Al-Qur'an full gitu enggak, tapi membaca surat Al-Ikhlas tadi itu pahalanya sebanding dengan apa? Sepertiga Al-Qur'an. Sebab nuzul surah, sebab turunnya surat ini. Akhrajal Imam Ahmad at-Tirmidzi wa Ibn Jarir an Ubay bin Ka'ab anna al-musyrikin qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu orang-orang musyrikin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad insib lana rabbak, wahai Muhammad tunjukkanlah kepada kami Rabbmu, menisbahkanlah, nisbahnya ke siapa gitu loh, siapa orang tuanya. Nah barakallahu fikum, siapa keturunannya? Bayangkan ini orang musyrikin taunya ada keturunannya, ada anaknya gitu loh. Minta fa anzalallahu taala kul huwallahu ahad. Akhirnya Allah telah menurunkan surat tersebut, kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah zat yang maha tunggal. Allahus samad. Dialah Allah zat yang bergantung semua makhluk kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak seorang pun yang setanding, sepadan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwani fiddin azdani wa azdakumullah wa hafidhatumullahu jami'an. Kita lihat berikutnya. Al-mufradatu, kosakata yang baru. Kul huwallahu ahad. Ay, kul ya Muhammad. Liman sa'alaka an rabbik huwallahu ahad. Maksudnya apa? Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang bertanya kepadamu tentang Rabbmu, dialah Allah zat yang maha tunggal, satu tok. Naam. Allahus samad ay Allahul ladzi la tanbaghi al ibadah illallah. Maksudnya apa? Allahus samad, Allah adalah zat yang tidak selayaknya ibadah itu kecuali hanya diserahkan kepadanya. As-samad ini penting ya, as-samad apa maknanya? Karena para ulama berbeda pendapat dalam mufassirun mengenai as-samad ini ya. Kalau berdasarkan disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah alaih sudah bagus sekali ini. As-samadu as-sayyid alladhi yusmat ilaihi fi qada'il hawaiji 'ala dawam. Yaitu sayyid, sayyid itu semacam tuan atau pemimpin. Ini maknanya ya, makna secara globalnya sayyid atau pemimpin yang disandarkan kepadanya, digantungkan kepadanya fi qada'il hawaij, di dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhan 'ala dawam terus-menerus. Apa maksudnya ya? Sekarang siapa zat yang kita bergantung kepadanya terus menerus, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah kita na'am barakallahu fikum bergantung pada yang selainnya. Oleh karena itu, kalau orang menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu justru dicurigai gitu loh. Menggantungkan kepada yayasan misalkan. Wah, kalau enggak ada yayasan ya dapurnya enggak keluar asapnya katanya. Allah musta'an. Ini keliru. Kenapa keliru? Karena nanti kalau yayasannya bubar bingung dia. Nah, katanya enggak keluar asapnya katanya. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an, sandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yayasan, bukan kepada lembaga, bukan kepada organisasi, nah, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid ay la yafni, la yafna idza syai'un yulad illa wa huwa fanin ba'id la mahala. Lam yalid maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak. La yafna, tidak akan apa? Sirna. Naam. Tidak akan sirna, tidak akan habis. It dikarenakan la syai'an yulad, tidak ada sesuatu yang dilahirkan. Kenapa kok dikatakan tidak ada habisnya, tidak akan sirna? Dikarenakan it la syai'an yulad, it la syai'an yulad illa wa huwa fanin ba'id la mahala. Dikarenakan tidak ada sesuatu yang dilahirkan itu kecuali akan hancur, akan sirna dan tidak akan kekal. Ya enggak? Sesuatu yang dilahirkan itu akan hilang enggak? akan hilang. Sekarang misalkan enam lembu sapi itu kan misalkan melahirkan anak, anaknya lama-lama mati nggak kira-kira? Lama-lama mati nggak nanti? Mati, ima disembelih, mati sendiri. Amnya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi menunjukkan sesuatu yang dilahirkan itu pasti apa akan sirna gitu loh ya. Nah, barakallahu fiikum, seperti nah manusia pun punya anak, ya enggak punya keturunan, tapi lama-lama apakah anaknya itu kekal? Tidak, akan sirna, akan meninggal dunia. Walam yulad ay laysa bi muhdits bi allam yakun fakana fa huwa kainun awwalan wa abadan. Ini penting nih, pahami baik-baik ini. Lam yulad dan tidak diperanakan. Maksudnya bagaimana? Ay laysa bi muhdits. Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang baru. Jangan antum menganggap Allah taala sesuatu yang baru. Kata beliau, ay laysa bi muhdits bi an lam yakun fakan. Allah taala itu bukan sesuatu yang baru. Yang sebelumnya enggak ada akhirnya ada. Itu makhluk. Kita dulunya ada enggak dulunya kita, Abdurrahman? Dulunya kita enggak ada enggak dulunya kita ini? Enggak ada. Setelah dilahirkan baru ada. Itu manusia, makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang bagaimana? Zat yang awal dan yang akhir. Al awal laisa qablahu syai', al akhir laisa ba'dahu syai'. Zat yang pertama tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Dan tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Mohon insyaallah ya. Nah, kita lihat di sini. Awalan fa huwa kainun awal wa abadan. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada sejak dahulu dan sampai nanti. Enggak ada batasannya. Mohon insyaallah ya. Naam. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setanding sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai, lam yakun ahad. Naam, lam yakun ahadun syabih. Au mathilahu laisa kamitsli syai'. Maksudnya tidak ada seorang pun yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kalau keserupaan dari sisi nama mungkin enggak? Serupa namanya toh? Mungkin. Karena sudah kita lewati kaidahnya kan? Contohnya manusia punya tangan, iya enggak? Allah taala juga punya tangan. Sama enggak namanya tangan? Sama. Tapi apa kaidahnya kemarin? Sudah kita lewati berkali-kali kaidahnya apa, Abdul Aziz? Allah taala punya tangan atau tidak? Punya tangan. Makhluk manusia punya tangan enggak? Punya tangan. Sama enggak namanya tangan? Sama-sama tangan namanya, sama enggak namanya? Sama. Tapi hakikatnya berbeda. Apa kaidahnya? Ingat atau enggak? Kaidahnya apa, Isa? Kaidahnya ingat enggak, Tom? Apa? Ewa, ingat-ingat kaidahnya itu. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Artinya apa? Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Mafhum atau mafhur? Sekarang semut dengan gajah. Antum tahu semut? Tahu gajah? Semut punya kaki atau punya tangan atau tidak? Semut punya tangan, gajah juga punya tangan. Sama-sama namanya apa? Tangan. Tapi tangan semut dengan tangan gajah sama enggak, Abdul Ghafur? Nah, itu. Itu contoh saja itu. Untuk memahamkan, untuk maksudnya itu, kalau cuma sama nama itu mungkin, tapi hakikat enggak bisa sama. Hakikat tidak bisa sama nama barakallahu fiikum. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, karena mereka sendiri sesama makhluk aja disamakan gak mau. Kalau ada orang yang mengatakan, oh berarti Allah Ta'ala punya tangan, Allah sama dengan kita, kita katakan gak mengharuskan. Sekarang bapak punya tangan gak? Punya tangan. Maaf ya pak ya, ada jangkrik misalkan, jangkrik juga punya tangan kan pak? Punya tangan. Nah sekarang tangan bapak dengan tangan jangkrik sama gak? Apaan pak? Gitu ya, kalau gitu ya. Kata dia, oh gak sama, yaudah. Padahal sama-sama tangan kan ya. Jadi enggak mengharuskan sama-sama tangan itu harus persis juga hakikatnya. Paham belum? Dia marah-marah nanti bersamakan tangan bapak sama dengan tangan jangkrik berarti. Marah enggak kira-kira? Marah, marah besar. Nah, padahal sama-sama apa? Makhluk gitu loh. Apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala enggak sama. Walaupun sama nama tadi itu. Ingat-ingat kaidah tadi ya. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, al makna ijmali, makna secara globalnya. Kita selesaikan nanti kita di. Ai kul qaulan jaziman bihi. mu'taqidan lahu 'arifan bi ma'nahu huwallahu ahad. Katakanlah dengan ucapan yang pasti, dalam ucapan yang meyakinkan dan berkeyakinan, engkau meyakini bahwasanya 'arifan dan engkau mengetahui bi ma'nah, maksudnya perintah. Katakanlah dengan ucapan yang pasti dalam keadaan engkau meyakini dan mengetahui maknanya, huwallahu ahad. Dialah zat yang maha tunggal Allah Subhanahu wa taala. Ai qadin hasarat fihi al-ahadiyah. Sungguh telah apa? Na barakallahu fikum, terbatas nam ketunggalannya. Maksudnya enggak ada yang menyerupainya, enggak ada yang menandinginya. Fa huwal ahad al-munfarid bil kamal alladzi lahul asmaul husna was sifatul kamilah al-ulya. Maka dialah zat yang maha tunggal sendirian dengan kesempurnaan yang hanya milik Allah Ta'ala, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna, yang tinggi, wal af'al muqaddasah, dan perbuatan-perbuatan yang disucikan, alladzina nadhira lahu wa la matsil, yaitu yang tidak ada sesuatu atau yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu samad, al-maksudu fi jami'il hawa'ij, maksudnya adalah apa? Zat yang dituju pada seluruh kebutuhan, semua kebutuhan hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, ketika orang ditimpa suatu kegentingan atau minta kemudahan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir lana umurana wa wassi' rizqana. Contohnya gitu juga. Allahumma ya razzaq irzuqni ya ghaffar ighfirli. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dituju menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Fa'alul ilmi afan. Fa'alul 'alam al-'ulumi was-sufli muftakiruna ilahi ghayat al-iftiqar. Maka penduduk alam yang di atas, ulwi ta atas, langit berarti. Naam. Dan juga penduduk alam yang di bawah, maksudnya di bumi ini, mereka semuanya butuh kepada Allah Ta'ala dengan sepuncak-puncak kebutuhan. Mereka benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunahu hawaijahum, mereka meminta kepada Allah Ta'ala kebutuhan mereka. Wa yarghabuna ilaihi fi muhimmatihim, dan mereka juga mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara kepentingan mereka. Li'annahul kamil fi awsafihi al-'alim, dikarenakan Allah Ta'ala zat yang sempurna pada sifat-sifatnya. Al-alim, zat yang maha mengetahui. Alladzi qad kamula fi ilmihi, yang keilmuannya, pengetahuannya sangat sempurna. Al-halimu alladzi kamula fi ilmihi, zat yang maha lembut, yang sempurna kelembutannya. Ar-rahim alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', zat yang maha sayang, yang apa? Kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Wa hakadha sa'iru asafih, demikianlah seluruh sifat-sifatnya. Ikhwani fi din, azza wa jalla. Berikutnya, wa min kamalatihi annahu lam yalid wa lam yulad. Ini termasuk kesempurnaannya. Termasuk bentuk kesempurnaannya bahwasanya Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Li kamali ghinah, karena kesempurnaan apa? Ghinah, kecukupan. Allah Ta'ala enggak butuh. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kepada siapa? Kepada makhluk-makhluknya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang apa sepadan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. La fi asma'ihi wa la fi sifatih, tidak pada nama-namanya, tidak pula pada sifat-sifatnya. Naam. Wa la fi af'alihi tabaraka taala, tidak pula pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada satu pun yang menandinginya. Paham ya? Apa kaidahnya tadi? Kaidahnya tadi sama bisa tapi hakikat enggak sama. Apa tadi kaidahnya, Husain? Naam Hasan, al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fi dawat al-haqa'iq. Sama itu enggak masalah. Cuman hakikatnya kan beda gitu ya. Naam, itu masalah apa? Asma wa sifat perlu diperhatikan baik-baik itu, naam. Terlebih-lebih lagi Allah Ta'ala dengan makhluknya, jauh berbeda. Kemudian kata beliau, fa hadhihi suratu mustamilatun 'ala tauhidil asma wa sifat. Surat ini terkandung di dalamnya atau mencakup mengenai tauhid al-asma wa sifat. Yang terakhir, ma yustafadu minas surah, yang bisa diambil faedah dari surat ini. Pertama, ma'rifatullah bi asma'i wa sifatih, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, takriru tauhid wa nubuwah, yaitu penetapan mengenai tauhid dan nubuwah kenabian. Yang ketiga, butlanu nisbatil walad ila Allah taala, batilnya penisbahan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala enggak punya anak, la uzair walal masih. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wujubu ibadatillahi wahdahu la syarika lah, wajibnya beribadah kepada Allah taala semata, tidak ada sekutu baginya. Fiha, maksudnya di dalam beribadah. Wujubu ibadatillahi wahdahu la syarika lahu fiha, wajibnya beribadah kepada Allah taala semata, tidak ada sekutu baginya dalam beribadah. Id huwallah dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi duna siwa, dikarenakan dialah Allah zat yang memiliki apa? Naam, uluhiyah, yaitu keberhakan untuk ibadahi. Wal ubudiyah, keberhakan untuk kita menghambakan diri kepadanya. Ala khalqihi, atas makhluknya, duna siwa, nah bukan yang selainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya enggak ada zat yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk kita menyerahkan penghambaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Alhamdulillah, sudah kita selesaikan penjelasan surat Al-Ikhlas. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih, na'am, an wafiqan wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah, walhamdulillah rabbil alamin.